Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Rifa'ah yakfi fiha mastamarat 'alal amri bil isti'dadi lil mauti. Ini pendapat Ibnu Rifa'ah tentang rukun khutbah yang berupa wasiat, ya, yang berupa wasiat. Di dalam video sebelumnya, dalam penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa tidak cukup hanya memperingatkan atau menakut-nakuti tentang tipuan dunia, dan juga tidak cukup mengingatkan tentang kematian, ya. Jadi mengingatkan tentang kematian itu tidak mencukupi rukun khutbah yang berupa wasiat. Namun menurut Ibnu Rifa'ah memerintahkan untuk bersiap-siap menghadapi kematian ini sudah cukup digunakan untuk wasiat saat khutbah, ya. Jadi Ibnu Rifa'ah ini pendapatnya berbeda dengan pendapat sebelumnya. Wa yustaratu ayatiya bikullin minal arkani salasah fihima. Jadi untuk tiga rukun khutbah yang pertama, yaitu hamdalah, sholawat, dan wasiat, ketiga rukun itu harus dilakukan di dua khutbah sekaligus, khutbah pertama maupun kedua. Ay fi kulli wahidatin minal khutbaten, ya. Jadi fihima ini artinya adalah di masing-masing dari dua khutbah. Wa yundabu ayu rotibal khotibu al arkana salatah wa mabadaha. Kemudian kesunahan bagi khotib adalah mengurutkan tiga rukun tadi dan juga rukun-rukun setelahnya. Jadi urutannya adalah hamdalah dulu, kemudian sholawat, dan yang terakhir wasiat. Mabadaha ini artinya rukun-rukun setelah tiga rukun ini, ya. Bi ayatiya awalan bil hamdi fasholati fal wasiyati fabil qiraati fabid du'a. Ya, ini urutan kesunahan khutbah, ya. Jadi yang pertama dibaca khutib adalah hamdalah, kemudian sholawat, kemudian wasiat, lalu membaca ayat Al-Qur'an, dan terakhir berdoa. Warabi'uha qira'atu ayatin mufhimatin fi ihdahima. Rukun khutbah yang keempat adalah membaca ayat Al-Qur'an yang memahamkan. Jadi harus memahamkan, artinya harus sudah sudah bisa dipaham, ya. Dalam arti tidak boleh mengutip ayat yang hanya sebagian kata dari susunan kalimat saja. Kalau membaca ayat itu diharuskan ayatnya diteruskan hingga selesai pembahasan ayat itu, hingga titik, ya. Kalau bahasa mudahnya hingga titik. Jadi untuk rukun khutbah yang keempat ini, yang berupa membaca ayat ini, hanya dibaca di salah satu khutbah saja, berbeda dengan tiga rukun tadi, ya, yang harus dibaca di seluruh khutbah. Wa fil ula aula. Jadi dibaca di khutbah manapun ini boleh, tetapi yang lebih baik adalah dibaca di khutbah yang pertama. Wa tusannu ba'da farahika qira'at qaf au ba'daha fi kulli jum'ah lil ittiba'. Disunahkan setelah selesai membaca khutbah, disunahkan untuk membaca surat Qaf atau sebagiannya di setiap hari Jumat, karena mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surat Qaf ini memang salah satu surat yang spesialis kebaikannya atau kesunahannya dibaca di hari Jumat. Wa khamisuha du'aun ukhrawiyun lil mu'minin. Rukun khutbah yang kelima, yang terakhir, adalah berdoa yang isinya adalah doa akhirat, ya. Jadi doanya ini doa akhirat, tidak doa untuk dunia. mendoakan kepada orang-orang yang beriman. Wa ilam yata'arrad lil mu'minati khilafanil adri. Jadi cukup mendoakan orang mukmin saja ini sudah cukup, walaupun tidak menyebutkan mukminat, walaupun tidak menyebutkan mukmin perempuan. Jadi di dalam ilmu lugat itu biasanya kalau menyebutkan mukmin, orang-orang iman yang laki-laki, itu sekaligus mencakup yang perempuan. Jadi yang perempuan ini sudah tercakup di dalam mukminat walaupun tidak disebutkan. Namun Al-Adri berbeda ya, menurut Al-Adri berbeda. Menurut Adri harus menyebut mukminat ya. Walau biqaulihi rahimakumullah. Doa ini tidak harus doa yang panjang ya. Yang penting doanya isinya adalah doa akhirat dan ditujukan kepada orang mukmin, ini sudah mencukupi rukun khutbah. Di sini bahkan dicontohkan walaupun doanya hanya mengucapkan rahimakumullah, ini sudah sah. Wa qada binawi Allahumma ajirna minan nar. Seperti halnya rahimakumullah, rukun doa ini juga bisa menggunakan kata Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindarkanlah aku dari api neraka. In qasada tahsisul hadirin. Jadi kalau doa ini bisa digunakan untuk doa khutbah dengan syarat ada pengkhususan ya. Jadi doa ini dikhususkan untuk orang-orang yang hadir, orang-orang yang datang di sholat Jumat. Fi khutbatin tsaniyah. Jadi doa ini berbeda dengan ayat tadi ya. Kalau ayat ini diperbolehkan dibaca di khutbah pertama, di khutbah manapun. Tetapi kalau doa itu harus dibaca di khutbah yang kedua. Khusus doa ini tidak boleh dibaca di doa yang pertama, di khutbah ya, mohon maaf. Untuk doa, rukun yang berupa doa ini tidak boleh dibaca di khutbah pertama, harus dibaca di khutbah kedua. Litiba'i salafi wal khalaf. Dan alasan pengkhususan khutbah kedua ini adalah mengikuti para ulama terdahulu dan ulama-ulama yang setelahnya. Jadi tidak ada dalil khusus yang menentukan atau yang menjelaskan bahwa doa khutbah itu harus dilakukan di khutbah yang kedua. Dalilnya adalah mengikuti saja, mengikuti ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama khalaf atau setelahnya. Wa du'a li sultan wallahu a'lamu bisawabi.